بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kita pada kitab Nidaun ila al-Murabbin wal-Murabbiyat pada syarat yang ke-8 dari syarat-syarat seorang pendidik yang sukses, yang saleh. Beliau mengatakan as-sidqu wal wafa bil wa'di. As-sidq, jujur, wal wafa bil wa'd, dan memenuhi janji. Seorang pendidik harus memiliki sifat mulia ini. Kejujuran dalam beramal, kejujuran dalam berkata, sama antara lahir dan batin, sama antara ucapan dan perbuatan, sama antara saat dia sendiri dan saat bersama orang lain. Dalam arti, tidak melakukan kedustaan dalam beramal. Penulis mengatakan, Al-Rahimahullah, Al-Mu'allim an yaltazima sidqa fi kalami. Hendaknya seorang guru, seorang pendidik, senantiasa konsisten dengan kejujuran dalam tutur katanya. Fa innas sidqa kulluhu khair. Karena kejujuran semuanya adalah kebaikan. Wa la yurabbi talamidahu 'ala al-kadhib. Janganlah dia mendidik anak-anak didiknya, para santrinya untuk berdusta. Walau kana fi dzalika maslahah tadhhar lahu. Walaupun dalam hal itu ada suatu maslahat yang nampak baginya. Diusahakan jangan berdusta. Hadatsa an sa'ala ahadut thullab mu'allimahu. Ada suatu kejadian, pengalaman. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Mustankiran tadkhina ahadil muallimin. Dia dalam pertanyaannya dengan nada mengingkari sikap salah seorang dari pengajar yang merokok. Fajab al muallim mudafian an zamilihi. Ternyata sang guru menjawab dengan jawaban yang intinya adalah membela temannya, membela sesama guru yang juga merokok. Bi anna sababa tadkhinihi huwa nasihatu tabib lahu. Dengan mengatakan bahwa sebab dia tetap merokok itu karena nasihat dokter kepadanya. Ya. Ini semuanya tersenyum di sini karena dustanya melebihi kebiasaan. Wahina kharajat tilmidu minas saf. Dan ketika murid keluar dari ruangan kelas, dia pun mengatakan sebagai suatu kesimpulannya, innal muallim yakdzibu alaina. Itu pak guru tadi dusta, mendustai kita, tidak berkata jujur terhadap kita. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini salah satu contoh yang disampaikan oleh beliau, pengalaman dalam dunia pendidikan beliau. Jadi seorang guru wajib memberikan suatu jawaban yang tepat dan jujur perilaku yang benar, yang jujur. Seperti yang dicontohkan ini, dia demi membela temannya sesama guru, tidak berkata dengan perkataan yang jujur. Seperti yang antum dengar tadi, akhirnya sang murid dengan begitu mudah menilai, dan itu penilaian yang benar, bahwa gurunya berdusta. Itu membodoh-bodohi dan mengajari kedustaan. Akhirnya guru tersebut tentunya jatuh di mata sang murid yang lebih jelek. Kalau ternyata akhirnya muridnya mengambil suatu pelajaran bolehnya berdusta demi membela teman. Wah, ini parah. Ya, ini salah didik. Akhirnya bisa-bisa dia pun suka berdusta dengan alasan guru saya juga berdusta. Nah, lebih parah lagi. Jadi semua, baik yang pertama maupun yang kedua, itu akibatnya buruk semua. Berbeda dengan seandainya sang guru dia menjawab dengan jawaban yang jujur. Kata penulis rahimahullah, وَحَبَّذَا لَوْ صَدَقَ الْمُعَلِّمْ فِي إِجَابَتِهِ. Duhai seandainya sang guru tadi jujur dalam menjawab. وَبَيَّنَا خَطَعَ الزَّمِيلِهِ. Dan menerangkan kesalahan temannya, sesama guru tadi. بِأَنَّ التَّدْخِينَ حَرَامٌ لِأَنَّ مُضِرٌ بِالْجِسْمِ. Dengan mengatakan memang benar, merokok itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena akan mencelakakan fisik seseorang. Mu'zin bil jar, mengganggu tetangga, teman duduk. Mutlifun bil mal, menyia-nyiakan harta. Seandainya dia jawab seperti itu sejujurnya, falau fa'ala dzalika lakasaba thiqatat tullab wa hubbihim wa hubbahum. Seandainya dia jujur akan mendapatkan rasa percaya para muridnya kepada dia dan rasa cinta para muridnya kepada dia. Wa yastati'u an yaqula hadzal mu'allim ila thullabi. Bisa saja sang guru tadi mengatakan kepada murid-muridnya, innal mu'allim fardun minan nas. Ini contoh jawaban yang baik dan jujur. Dengan mengatakan guru itu juga salah satu dari manusia. Guru itu sebagaimana yang lain. Dia manusia biasa. Yajri alaihi al-a'rad al-bashariyah. Berlaku kepadanya, berlaku pada dirinya apa yang berlaku pada orang lain dari sesama manusia. Yusib wa yukhti. Dia bisa benar, dia bisa salah. Wa hadha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqarriru dzalik fi haditsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal itu pada suatu hadis. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Laqad kana bi imkanil muallim al-mas'ul an yaj'ala su'al at-thalib an tadkhil muallimihi darsan li jami'i talabah. Jadi sungguh kesempatan ini, pertanyaan ini bisa dijadikan oleh pengajar yang ditanya itu untuk menjadikan sebagai momen, ya, momentum untuk menjelaskan hukum dan bahaya merokok sebetulnya. Ya, kesempatan itu justru mestinya dia pakai untuk menjelaskan bahaya merokok. Tapi sayang, tadi malah jawabannya seperti itu. Seandainya dia jawab tadi, manusia guru juga manusia biasa, dia salah. Ya, jangan dicontoh, nanti saya beritahu Pak guru tersebut. Ya, semoga dia mau menerima. Nah, kamu jangan mengikuti yang tidak baik siapapun. Ya, kemudian diterangkan kepada murid misalnya, ini bahaya merokok seperti ini, ya, pabrik rokoknya saja mengakuinya, itu dicantumkan dalam bungkusnya, Sekarang apalagi diberi gambar yang naudzubillah menjijikkan, ya, gusinya, giginya rontok semua karena merokok. Nah, dijelaskan seperti itu kurang lebih kesempatan untuk menjelaskan kepada muridnya. Fayufahimahum adrar at-tadqin. Jadi dia bisa jadikan kesempatan untuk apa? Mengajarkan kepada murid-muridnya bahaya merokok. Wa hukmahu, juga hukumnya secara syar'i. Wa aqwal al-ulama fi, demikian pula komentar para ulama tentang rokok. Wa adillatahum, serta dalil dan dasar mereka dalam menghukumi tentang tidak bolehnya merokok. Fa yakunu bidzalika qad istafada min su'ad at-thalib, dengan itu dia bisa mengambil faedah dari pertanyaan sang murid. Wasta'amalu fit tarbiyati wat tawjih, dan dia pakai pertanyaan itu sebagai sarana untuk memberikan suatu pengajaran dan pengarahan. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Dan masih tetap seseorang itu jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur sehingga tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, siddiq. Dan siddiq ini tingkatan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, yaitu kedudukan di bawah kedudukan para anbiya, para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Jadi dengan kejujuran seorang bisa mencapai derajat yang sangat tinggi. Dan tentu sekali lagi seorang guru adalah orang yang paling pantas sebelum yang lain untuk memiliki sikap mulia ini. Fasidku khulukun azim. Kejujuran merupakan akhlak yang agung. Yang bagi alal muallim an yazra'ahu fi thullabi. Semestinya seorang guru menanamkan sifat jujur itu pada murid-muridnya. Wa yuhabbibuhum ilaihi, dan menjadikan sikap jujur itu sesuatu yang dicintai oleh para murid. Wa yu'awwiduhum alaih, membiasakan para murid untuk jujur. Wal yakun mutabbiqan lahu fi aqwali wa af'ali, dan juga sang guru hendaknya mempraktekkan dalam kata-katanya dan perbuatannya. Hatta fi mizahih, sampai dalam bercandanya tetap diharuskan untuk jujur. An yakuna sadiqan. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bercanda. Beliau bukan orang yang kaku apalagi kasar. Beliau juga terkadang bercanda. Sehingga yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapati beliau orang yang sangat yakni bijaksana di dalam berbagai pergaulan. Saatnya tegas beliau tegas, saatnya santai beliau santai, saatnya bercanda beliau pun bercanda. Wal yahdhar, seperti misalnya sedikit kita ingat bagaimana Nabi bercanda, ya, datang seorang perempuan yang sudah tua dan mengatakan, orang seperti saya apakah bisa masuk surga? Kata Nabi, orang seperti Anda sudah tidak ada yang di surga orang seperti Anda. Ya. Wanita itu berbalik dan menangis sedih. Bagaimana enggak sedih? Dia pahami tidak akan masuk ke dalam surga. Padahal Nabi bercanda. Tapi jujur Nabi. Dipanggillah wanita itu dan mengatakan, nanti orang yang masuk surga itu akan dibuat muda lagi. Jadi walaupun sudah nenek-nenek, di surga enggak ada nenek-nenek. Ya, akan menjadi muda lagi. Nah, dipahamkan oleh Nabi. Maksudnya begitu. Bukan orang yang sudah tua pasti masuk neraka. Tidak seperti itu, ya. Nah, ini contoh Nabi SAW bercanda tapi tetap jujur, benar. Wal yahdhar al muallim an yakdhiba ala thullabihi walau mazihan aw mutaawwila. Hati-hati pula seorang guru, seorang pendidik dari sifat dusta, perbuatan dusta terhadap anak didiknya walaupun dalam rangka bercanda. Au muta'awwila, atau yakni mencari-cari alasan dalam kedustaan. Jangan. Selalu berusaha untuk jujur. Wa idza wa'adahum bi syai'in fa'alihi an yafi bi wa'di. Kemudian dalam bab janji, guru harus berusaha menepati janji. Jangan suka menjanjikan tapi enggak pernah diwujudkan. Ya, siapa yang bisa menjawab nanti saya beri hadiah. Ya, sudah bisa menjawab, hadiahnya ditunggu-tunggu enggak ada. Kamu harus begini-begini, nanti saya beri hadiah. Sudah dilaksanakan, tidak juga keluar hadiahnya. Akhirnya kalau sudah seperti itu, murid-muridnya akan punya kesimpulan. Ini Pak Guru omongnya saja. Ya, enggak pernah menepati janji. Nah, ini sekali lagi menjadi penilaian buruk. Di satu sisi, yang kedua dikhawatirkan menjadi contoh yang jelek. Muridnya juga bisa seperti itu. Ya. Dia mungkin kepada adiknya akan mengatakan, "Sini kamu, nanti saya beri. Jangan nangis kamu ya. Nanti saya beri hadiah." Adiknya diam. Ditunggu, "Kak, mana hadiahnya?" Enggak keluar hadiahnya. "Loh, kenapa enggak keluar hadiahnya, mana?" "Ya, Pak Guru juga seperti itu." Ya. "Ustaz juga seperti itu." Naudzubillah kalau sampai ustaz yang seperti itu ya. Naudzubillah. Wal wafa'u qawlan wa amalan. Hendaknya senantiasa memenuhi janjinya dari dengan kata-kata dari kata-katanya maupun perbuatannya. Dan kita tahu bahwa menyelisih janji adalah sifatnya siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik di antara sifatnya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau dia menjanjikan, dia menyelisihi, tidak mau memenuhi. Li'anna at-tullab ya'rifuna al-kadzib wa yudrikunahu, karena murid-murid dan anak didik itu mereka paham apa itu dusta dan tidak bolehnya berdusta dan itu akhlak yang jelek. Mereka paham itu. Yudrikunahu. Wa illam yastati'u mujabahata al-muallim bihi haya'an minhu. Walaupun anak didik itu untuk menghadapi guru yang seperti itu tidak bisa. Kenapa? Karena malu. Masa mau marah kepada gurunya? Masa mau mengkritik gurunya? Sebetulnya boleh juga apa? Memberikan teguran kepada gurunya dengan cara yang baik. Tapi umumnya enggak berani. Ya, atau malu. Nah, jangan dianggap diamnya murid artinya mereka tidak mempersoalkan itu. Jangan dianggap diamnya murid terhadap sikap gurunya yang tidak memenuhi janji bahwa murid-murid tidak mempersoalkan hal itu dan memaafkannya. Belum mesti. Mereka sudah punya penilaian justru terhadap dia bahwa guru ini ya hanya bisa menjanjikan saja. Tidak bisa memenuhi janji atau berdusta dengan kata lain. Wa qad ra'ayna fi qissatil muallim alladhi dafa'a 'an zamilihi mudakhkhin kaifa adraka at-tullabu kadiban. Dan pada contoh yang lalu yang disebutkan tadi tentang guru yang merokok dan pembelaan temannya terhadapnya, nampak sekali bahwa murid-murid paham tentang persoalan dusta ini. Kemudian yang kesembilan, as-sabr. Seorang pendidik mestinya memiliki sikap sabar, menjadi orang yang penyabar. Karena seorang yang berdakwah secara umum dan juga para mudarris, para guru akan menghadapi berbagai macam problematika yang muncul dari murid-muridnya atau bahkan dari orang-orang yang lain. Akan menghadapi berbagai macam karakter seperti yang tadi kita sebutkan, masyarakat berupa murid ini adalah masyarakat yang sangat majemuk, macam-macam sekali. Ada anak orang miskin, ada anak orang kaya, ada orang yang pas-pasan, kemudian karakternya berbeda-beda, ya, latar belakang pengetahuannya berbeda-beda, pendidikan di rumahnya berbeda-beda. Nah, dia menghadapi berbagai macam masalah. Oleh karenanya, kalau dia tidak punya as-sabr, sikap penyabar, maka saya jadi pendidikannya akan berantakan. Terutama ketika menghadapi murid-murid yang perlu penanganan khusus. Kenapa? Karena kenakalannya. Apalagi di dunia anak-anak yang masih belum balig. Nah, ini sikap permainnya masih banyak, pemahamannya masih kurang, sehingga ketika diberitahu kadang malah ngomong sana kemari. Ketika dipahamkan, ya, tidak paham-paham. Bahkan terkadang mengulangi kesalahan berkali-kali. Sudah salah, ulangi lagi. Fenomena seperti itu di kalangan anak-anak sangat sering sekali. Kalau seorang guru bukan tipe yang penyabar, mungkin dia sudah dia lemparkan mungkin penghapus pada anak itu karena marahnya, ya kan? Mungkin anaknya dipukuli dengan tongkatnya dan macam-macam. Mungkin dibentak habis-habisan, mungkin dihukum dengan hukuman berat yang gak sepantasnya. Ini semuanya akibat dari kurangnya sifat penyabar pada dirinya. Nah, kita ingat dari sekian banyak yang tadi kita sebutkan, seorang mudarris atau guru harus memiliki sifat yang lengkap di samping yang disebutkan tadi, termasuk ini. Apa maknanya sabar? Sabar itu menahan diri. Sabar itu menahan diri. Disebutkan bahwa yang namanya sabar itu menahan diri pada ucapan kita, menahan diri pada perbuatan kita, menahan diri juga pada yang di dalam ini, dada kita ini, perasaan kita ini. Kita tahan diri dari sesuatu yang berat. Gak suka sebetulnya mau kita tahan itu, kalau ngikuti nafsu gak cocok. Soalnya kalau nafsu, pengennya ngomong, wah sudah, sekeluarnya apa. Kalau ngikuti nafsu, pengen tangan ini sudah berbuat semaunya. Ya, tapi itu semuanya kita tahan. Kemudian, setelah itu dia berpikir, apa yang tepat untuk dia lakukan. Ini masya Allah kalau bisa dan diusahakan bisa sebagai seorang guru akan berakibat akibat yang baik. Tapi kalau tidak, adanya penyesalan nanti. Bukan hanya penyesalan mungkin ya bagi dirinya, akibat buruk bagi orang lain, mungkin sebagian santrinya atau anak didiknya menjadi korban kekerasannya. Akhirnya bisa jadi sang murid putus asa untuk melanjutkan kegiatan belajarnya. Putus asa mau pergi lagi ke sekolah, ke pondok pesantren, karena terbayang guru yang seperti itu. Ya, maka dari itu sikap sabar ini, kata orang Arab, as-sabru kas-sibri. Sabar itu seperti sibr. Sibr ini ya mungkin kalau diterjemahkan secara makna seperti jamu yang pahit. Murrun madzaquhu, rasanya pahit. Tapi akibatnya ahla minal azal. Akibatnya lebih manis daripada madu. Ya, jamu kan seperti itu. Pahit rasanya, tapi mengobati. Begitu pula sabar. Rasanya itu kalau ditahan omongan kita, tangan kita, berat sekali. Tapi akibatnya sangat baik. Nah ini terkait juga dengan sifat al-hilmu wal-anat. Dua sifat yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hilmu, sempat pada kesempatan yang sebelumnya kita sebutkan, hulama, penyantun. Ini sangat terkait dengan apa? Sifat sabar itu. Kemudian al-anat. Al-anat itu tidak tergesa-gesa. Mau berbuat, berpikir panjang, apa sikap yang tepat? Apa solusi yang paling bermanfaat? Dipikir panjang. Ini semua membutuhkan ini, sabar tadi. Nah, kalau ini dimiliki orang, sifat penyabar, penyantun, dan tidak tergesa-gesa, ini betul-betul luar biasa. Hasilnya pasti baik. Bismillah. Dulu ada seorang sahabat dipuji oleh Rasulullah, yaitu Al-Ashaj. Nabi katakan kepada beliau, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sikap yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anat. Penyantun dan berpikir panjang, tidak tergesa-gesa dalam berbuat. Nah, tentunya seorang guru, pendidik, mestinya memiliki sifat-sifat mulia tersebut. Demikian 9 syarat yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini terkait dengan seorang pendidik dan seorang pengajar, pengajar dan pendidik umat, baik di skop yang sempit yaitu rumah tangga maupun yang lebih besar yaitu di sebuah sarana pendidikan, sekolah atau pondok pesantren, maupun yang lebih luas lagi dalam arena dakwah, seorang dai menghadapi umat, maupun yang lebih luas lagi seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala masuk pada pembahasan yang lain, pasal berikutnya, yaitu wazifatul muallim, tugas seorang pengajar. Inna wazifatul muallim la taqifu 'inda hashwi admighatit tullab bil ma'lumati fahasb. Sesungguhnya tugas seorang guru, seorang pendidik, tidak berhenti pada hashwi, memenuhi otak-otak para anak didiknya bil ma'lumat, dengan materi-materi ilmu saja. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Seorang pendidik bukan seorang pemateri, hanya menyampaikan materi pelajaran, bukan. Bal yatajawazuha ila tarbiyatin syamilah. Bahkan seorang pendidik harus melampaui itu, dalam arti lebih daripada itu. Di samping materi juga sekian langkah ke depan, yaitu apa? Pendidikan syamilah yang menyeluruh. Taqumu ala tasfiyatil aqaidi wassuluk, yang berdiri di atas prinsip tasfiyat al aqaid, memurnikan akidah dan keyakinan dan membersihkannya dari yang kotor. Wassuluk, perilaku, juga mimma yunafid din al-qawim, dari hal-hal yang bertentangan dengan agama yang lurus. Nah, ini hal yang penting tadi disebutkan, bahwa seorang guru mesti punya jiwa dan prinsip mendidik dengan pendidikan yang menyeluruh dari berbagai prinsip agama ini, secara menyeluruh akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Bersihkan anak didik dari hal-hal yang kotor, yang tidak benar, dari segala bidang agama, akidahnya sampai perilakunya. Begitu. Didik dengan ajaran yang benar. Fa'ala al-muallim an-naji an yaj'ala kalamatul labi wa sulukahum fil fasli mustamiddan min al-hadyi an-nabawi as-sahih. Hendaknya seorang muallim yang sukses menjadikan atau membuat ucapan para santri dan perilaku mereka di kelas itu senantiasa bersandar kepada petunjuk Nabi yang sahih. Nah, bagaimana membentuk seperti itu supaya muridnya kalau ngomong, omongannya benar sesuai dengan ajaran Islam, kalau bertingkah, tingkahnya benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, didik supaya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian." Nah, pada ayat ini terdapat prinsip ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, yang dengan itu seseorang akan memperoleh rasa atau akan memperoleh mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan ampunan Allah. Nah, prinsip ittiba' tadi harus ditanamkan kepada para santri ataupun anak-anak didik, agar senantiasa mereka mengikuti Rasulullah SAW dan meneladani beliau. Wasiratul Rasulullah SAW tadillu ala annahu kana murabbiyan hakiman wa mualliman wa mursyidan wa nasihan wa ra'ufan wa mahbuban wa mukhlisa. Sejarah Rasulullah SAW, kalau kita baca sejak beliau bahkan sebelum menjadi nabi sampai diangkat jadi nabi, kemudian diangkat jadi rasul, kemudian berdakwah sekian tahun sampai wafat, sejarah perjalanan hidup beliau dari berbagai sisinya menunjukkan bahwa beliau itu seorang pendidik yang sangat bijaksana, seorang muallim, pengajar, wa mursyid, dan pemberi pengarahan. Wa nasihan, seorang yang sangat tulus, sangat berkeinginan baik pada umatnya. Memang seperti itu. Coba kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membaca dan mengambil pelajaran darinya. Bukan sekedar membaca asyik mengikuti cerita-cerita pertempuran misalnya, kemudian menang, ya, kemudian kepahlawanan para sahabat ketika itu, bukan semata-mata asyik dengan alur cerita yang ada, tapi hendaknya sambil mengambil pelajaran, karena kisah-kisah itu dibuat, ya, ditulis untuk itu. Bahkan Allah Azza wa Jalla menceritakan para rasul karena apa? Ibrah, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, apalagi kisahnya Nabi. Ya. Nabi berdakwah, lihat bagaimana sabarnya beliau. Nabi mengajari, lihat bagaimana bijaksananya beliau. Nabi SAW mendidik, lihat bagaimana keteladanan beliau terus. Nah, itu betul-betul nampak bahwa beliau seorang yang sangat teladan di dalam semuanya ini. Ra'ufan, orang yang sangat berkasih sayang. Mahbuban, sangat dicintai oleh para sahabatnya. Mukhlishan, sangat ikhlas dalam berbuat, ya, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala al-muallim an yattasifa bi hadhihi al-awsaf wa la siyama al-ikhlas. Seorang muallim hendaknya dia memiliki sifat-sifat ini, lebih-lebih sifat ikhlas. Fa alaihi an yukhlisa amalahu lillah, hendaknya dia mengikhlaskan amalnya betul-betul karena Allah. Wa la yanzur ilal mal, tidak melihat kepada harta. Fa in atiya walau qalilan syakara, kalau diberi walaupun sedikit berterima kasih. Wa illam yu'ta sabara, kalau tidak diberi sabar. Wa sayarzuquhu Allahu ta'ala bid dunya, Allah bakal memberinya rizki di dunia, tidak akan Allah telantarkan. Wa yaktub lahul ajra fil akhirah, dan mengharapkan pahala dari Allah di akhirat kelak. Ya, jadi betul-betul karena Allah, sama sekali tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. In ajriya illa 'ala Allah. Seperti kata para nabi dikisahkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan in ajriya illa 'ala Allah, tidak ada pahala buatku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakni dalam niatan karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu sedikit pun dari manusia. Ya. Kemudian berikutnya, min wajibatil muallim. Pasal berikutnya adalah tentang kewajiban seorang muallim atau seorang guru dan pendidik. Di sini lebih difokuskan pada contoh-contoh praktek seorang muallim, seorang guru. Ya. Bagaimana dalam proses pendidikan tersebut. Apa yang disebutkan tentunya bukan sebagai pembatas, tapi sebagai contoh-contoh utama dalam dunia pendidikan. Apa yang mesti dia lakukan terhadap para anak-anak didiknya. Yang pertama adalah ilqa'us salam. Jangan terlupakan bab ini. Ilqa'us salam artinya memberikan salam dan menyampaikannya kepada mereka para murid. Alal muallim idza dakhala al-fasl an yusallim. Hendaknya seorang muallim, seorang guru, kalau masuk kelas, masuk ruang belajar atau masuk masjid yang di situ mereka belajar, an yusallim, memberikan salam kepada murid-muridnya, mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling utama. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Wal ya'lam anna hadha as-suluk al-islami al-'azim yuqawwi awasir al-mahabbati was-thiqa baina tullab. Ucapan salam ini sesungguhnya manfaatnya sangat dahsyat dalam hal apa? Menjaga hubungan baik. Di samping itu suatu doa, maknanya apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Warahmatullah, begitu juga rahmat Allah semoga untukmu. Wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Luar biasa. Ya. Karena baiknya ucapan salam ini dari doa yang terkandung padanya dan kebiasaan muslimin saling memberi salam dalam rangka ibadah kepada Allah, Yahudi itu sampai iri. Begitu ya kaum muslimin, kalau ketemu salam lagi, ketemu salam, adanya doa dan doa. Sampai orang Yahudi iri. Ya. Nah, disayangkan sekarang umumnya muslimin, kalau kita di luar komunitas Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, umumnya muslimin jarang sekali mengucapkan salam kecuali pada kondisi tertentu saja. Masuk rumah baru salam. Pengajian baru salam. Tapi kalau ketemu, ya, apa yang diucapkan pertama kali? Hah? Ya, apa? Ya, bukan salam. Kalau teman ya sekarang, bro, gimana bro? Ya, itu yang biasa diucapkan orang. Ya. Mestinya kan assalamualaikum. Begitu. Mau kemana? Lebih baik lagi, suatu tradisi yang baik kalau di masyarakat Arab, ini yang kita gak punya. Di masyarakat Arab itu kalau ketemu pertama, isinya doa-doa dulu. Mukaddimahnya itu doa-doa dulu. Kalau salam jelas. Setelah salam, kaif halak? Apa kabar? Allah yusallimak, semoga Allah menyelamatkan kamu. Allah yahfaduk, semoga Allah menjaga. Saling mendoakan. Itu tradisi Arab yang masya Allah. Ya tentunya diambil dari Islam itu. Ya, saling mendoakan. Jadi bisa antum perhatikan kalau yang tahu bahasa Arab, sesama orang Arab ketemu, mungkin salamnya saja sudah mengambil waktu sekian menit. Ya. Apa doanya, bukan salamnya saja. Doa-doa seperti itu sudah mengambil waktu sekian menit. Tapi kalau kita dengan kita umumnya masyarakat kita ini kekurangannya, salam saja tidak. Ya. Lebih-lebih mendoakan sesama kita. Jarang sekali. Paling ya itu tadi. Mau kemana? Ya, dari mana? Itu saja. Kurang lebih. Pisah ya sudah. Ya. Tidak ada kata-kata salam juga. Tidak ada doa juga. Nah, ini kekurangan kita. Kembali kepada masalah adab seorang guru. Hendaknya dia mengawali pertemuannya dengan para anak didiknya dengan salam. Fa inna wal ya'lam an hadha suluk al-islami, ketahuilah bahwa perbuatan yang islami ini yang besar, yang agung, menguatkan awasir al-mahabbah. Menguatkan apa? Awasir, yakni hubungan kecintaan. Muadzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Telah disebutkan tadi bahwa ucapan salam seorang guru pada murid-muridnya akan menambah rasa cinta di antara mereka dan rasa percaya seorang murid pada gurunya. Wa bainal muallim wat tullab. Bainat tullab ba'dihim ma'a ba'd. Antara tullab, para santri atau para murid satu dengan yang lain, dan antara guru dengan muridnya. Dzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hal itu karena Rasulullah alaihi wasallam bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bila kalian melakukannya, kalian akan saling cinta mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim. Nah, lihat bagaimana hadis Nabi menyebutkan bahwa pemberian salam kepada yang lain menyebabkan adanya saling rasa cinta di antara manusia. Lebih-lebih di antara guru dengan murid atau murid dengan gurunya. Wala yughni 'anil salam kalimat sabahul khair au masaul khair. Enggak cukup dari salam, artinya tidak mewakili salam ucapan-ucapan sabahul khair, masaul khair. Kalau kita selamat pagi, selamat sore. Nah, itu bukan mewakili salam, tetap itu kurang. Bahkan kata-kata seperti itu, yakni bukan tradisi muslimin, ya, bukan tradisi muslimin. Tradisi muslimin yang diajarkan oleh Islam adalah salam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal, mengamalkannya dan mendoakan sesama muslimin. Apalagi tambah disingkat lagi. Ya. Pagi Pak, sore Pak. Ya, pagi ini kenapa pagi? Sore, ada apanya dengan sore ini? Ya, enggak ada maknanya. Wala ba'sa biha ba'da salami ma'a taghyir laha. Dan tidak mengapa kata-kata sabahul khair, masaul khair. Tapi itu setelah salam, itu pun dengan dirubah sedikit dengan mengatakan subhanakallah bil khair. Ya. Ini lebih bermakna sebuah doa. Kalau sabahul khair, pagi yang baik atau selamat pagi. Ini mendoakan siapa ini? Mendoakan waktu atau mengabarkan sebuah waktu bahwa pagi ini pagi yang baik. Terus kenapa? Ya, kamunya baik apa enggak? Kan begitu. Maka dari itu kata beliau itu boleh, tapi salam dulu dan apa susunannya dirubah. Subhanakallah bil khair. Semoga Allah masukkan waktu kamu, masukkan kamu di waktu pagi ini dengan kebaikan. Itu maknanya seperti itu kurang lebih. Yani semoga engkau mendapat kebaikan dari Allah pada pagi hari ini. Nah, ini baru doa yang baik kepada engkau, kepada orang lawan bicara kita. Fatahmil makna doa, sehingga dengan kata-kata seperti itu punya makna doa. Wala budda huna min at-tanbih ala syai'in muhim. Dan di sini mesti ada suatu peringatan yang sangat penting. Qad waqa'a fihi katsirun minal mu'allimin. Di mana telah terjatuh padanya banyak dari para guru. Samahahumullah, semoga Allah memberikan maaf kepada mereka. Yaitu ta'assuran bil 'adati wat taqalid. Mereka terpengaruh tradisi dan kebiasaan. Wa huwa tumatsilu at-talabah. Wa huwa tamatsulu at-talabah qiyaman li muallimihim. Yaitu sikap para murid berdiri demi penghormatan kepada gurunya. Za'imina anna hadha min al-adabil matlub. Dengan meyakini bahwa ini termasuk adab yang dituntut oleh agama. Nah, ini sebagian melakukan itu. Ya, ketika guru masuk, murid langsung berdiri semua dalam rangka penghormatan. Gurunya pun dihormati dengan seperti itu, ya tambah mantap jalannya. Nah, ini tidak benar. Yang seperti ini, seperti kata penulis, sebuah tradisi yang jelas bukan dari Islam dan muslimin sebagainya telah terpengaruh dengannya. Kata beliau, wa annahu ramzun li tawqirin muallim wa tabjilihi wa qad akhtau. Mereka menganggap ini sebagai lambang atau apa? Suatu sikap dalam rangka menghormati para guru. Taukir dan tabjil, menghargai mereka. Maka akhtau, mereka keliru. Pemahaman seperti itu, pemahaman yang keliru. Fama yusamma khilafu syar'i adaban illa fi qamusil mu'ridin an syar'illah. Sesuatu yang berbeda dengan syariat dan bertentangan dengannya tidaklah disebut adab yang baik kecuali pada kamusnya orang-orang yang berpaling dari syariat Allah. Dan yang seperti ini tidak benar. Dulu Nabi SAW pernah menegur para sahabat. Kapan itu? Ketika Nabi sholat dalam keadaan duduk dan mengimami para sahabat karena beliau ketika itu sakit. Para sahabat sholatnya tetap berdiri. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya agar para sahabat duduk. Sehingga para sahabat duduk. Sholatnya sambil duduk mengikuti imamnya. Setelah selesai, Nabi katakan kepada para sahabat, "In kittum lataf'aluna fi'la Faris war Rum. Hampir-hampir kalian itu mengikuti tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Yakumuna limulukihim. Mereka itu menghormati raja-raja mereka dengan berdiri. Artinya perbuatan seperti itu bukan ajaran Islam. Itu tradisi orang-orang Persia Romawi. Yang mereka itu bukan orang-orang Islam. Nabi melarang. Ya, hampir kalian menyerupai mereka. Melakukan hal yang dilakukan mereka. Jadi, sekali lagi bahwa ini bukan dari ajaran Islam. Yang semestinya kaum muslimin menyadari dan meninggalkan. Cukuplah penghormatan dengan penghormatan yang diajarkan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan kecuali yang baik. Ucapkan salam, sikap dengan sikap yang baik, baik gurunya maupun muridnya. Yang seperti ini, walaupun niatnya baik, menghormati, tapi ini bisa berefek buruk. Yaitu apa? Seorang yang dihormati dengan cara seperti itu akan merasa apa? Merasa dirinya besar. Ini bisa menumbuhkan rasa apa? Sombong. Ya, coba kalau itu diperlakukan kepada kita dan kita enggak itu boleh. Kita mau jadi seperti apa? Bisa antum bayangkan. Seperti tadi saya katakan, jalannya tambah mantap jadinya. Ya. Saya bisa sambil memusungkan dadanya. Bisa-bisa mukanya tetap pasang. Dipasang mukanya enggak akan senyum sedikit pun. Karena apa? Ya, karena suasana yang seperti itu. Semuanya akibat karena penghargaan dan pengagungan yang tidak baik sesungguhnya. Menumbuhkan rasa sombong dan bangga diri pada orang yang dibesarkan dengan cara seperti itu. Apa ada sekarang? Ya. Ketika orang yang dibesarkan dengan cara seperti itu, kemudian dia justru merendah, menunduk, ya, dan merasa gak pantas, ada apa gak kira-kira? Perasaan saya sih gak ada. Itu tadi yang saya katakan bahwa perbuatan seperti itu akan berefek buruk, walaupun niatnya baik. Kita lihat di sini beberapa riwayat yang menunjukkan terlarangnya hal itu. Dzalika Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hal itu karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat daripada Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai para sahabat daripada Rasulullah. Kenapa? Karena sifat-sifat yang tadi disebutkan. Sehingga para sahabat itu sangat senang, sangat cinta kepada Rasulullah. Bukan karena terpaksa, tapi betul-betul ya, rasa cinta itu tumbuh pada diri mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lahu. Tapi para sahabat ketika melihat Rasulullah datang, tidak ada seorang pun yang berdiri. Yakni dalam rangka apa? Penghormatan tadi. Tidak ada seorang pun yang berdiri. Padahal siapa yang datang? Orang yang paling mereka cintai. Orang yang paling mereka hormati. Dan berhak tentunya untuk diperlakukan seperti itu. Yakni dicintai dan dihormati dengan kecintaan dan penghormatan yang tinggi. Kenapa para sahabat enggak ada yang berdiri padahal yang datang Rasulullah? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena para sahabat tahu Nabi enggak suka diperlakukan seperti itu. Karena Nabi tahu bahwa karena mereka tahu bahwa Nabi tidak suka diperlakukan seperti itu. Nah, inilah ketawaduan Rasulullah SAW dan Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya untuk tidak menghormati dengan cara berdiri. Wa qala Rasul SAW, Yuhadzirun nasa min adatil qiyam. Nabi juga berkata, yuhadzirun nas, memperingatkan manusia dari kebiasaan berdiri seperti itu dalam rangka penghormatan. Kata beliau, man ahabba an yatamassala lahun nas qiyaman. Siapa yang merasa suka untuk dihormati oleh manusia dengan berdiri, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang sebelumnya sahih riwayat Tirmidzi. Jadi rupanya enggak main-main ya. Ini perkara penting dalam Islam. Kenapa sampai sedemikian dahsyat ancamannya? Wallahu alam, karena tadi yang kita sebutkan. Ini membuat orang yang dihormati seperti itu jadi sombong, membanggakan diri. Dan itu bahaya bagi dia, menjerumuskan dia. Apa akibat dari kesombongan? Banyak sekali. Ya, akhirnya neraka juga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah orang yang terdapat dalam kalbunya rasa sombong walaupun seberat semut yang kecil. Nah, jadi sesungguhnya demi menyelamatkan dia, kita tidak berdiri untuk menghormati dia. Ya, hormati dengan cara yang lain. Wa yajuzu li sahibil bait an yaquma ila istiqbali dhuyufi. Tapi ada hal lain yang diperbolehkan. Bukan seperti tadi. Apa itu? Contoh, boleh bagi sahibul bait, seorang pemilik rumah, ketika kedatangan tamu, tamu datang, misalnya dia sedang duduk, maka dia berdiri mempersilahkan tamunya, menyambut tamunya. Ini boleh. Tidak kemudian sedang duduk di kursi, tamunya datang, silakan duduk. Nah, ini malah nampak sikap sombong dari dia. Oh, sombongnya. Ya, kita datang, dia tetap duduk seperti itu, mempersilahkan, tidak kemudian bersalaman, ya, menyambut, tidak. Maka dari itu, dalam kondisi seperti ini, tamu datang, ya, dia boleh menyambutnya. Salaman, ya, kemudian mungkin mu'anakah, memeluknya. Awyakum ila mu'anakati qadimin min safah. Atau seorang berdiri kepada orang yang baru datang dari safar. Misalnya kita sedang duduk-duduk, teman kita datang, teman dari jauh. Maka kita yakni berdiri untuk menyambut kedatangan dia. Itu boleh. Sekali lagi, beda dengan yang kita contohkan tadi, berdiri demi penghormatan. Karena sahabat radhiyallahu anhum fa'alu, karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan hal yang semacam itu. Wa huwa min ikramidh dhaif, yang seperti itu tergolong memuliakan tamu, wa tarhib bil qadim, dan at-tarhib bil qadim yakni memberikan sambutan kepada orang yang baru datang dari safar. Wa la ibrata bi qawli asy-sya'ir qum lil mu'allim wafih, wafihi tabjil, tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula. Ya. Jangan mengikuti ucapan seorang penyair, tidak ada ibrah. Jangan mengambil ucapan penyair ini. Ucapannya berlebihan. Apa kata penyair itu? Qum lil muallimi wafihi tabjila. Berdirilah demi menghormati seorang guru. Wafihi tabjila, penuhi penghormatan kepadanya. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Ya, ini penyair yang enggak terdidik berarti. Bi mukhalafatihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi kariha al-qiyam lahu. Karena syair ini menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebencian beliau terhadap sikap ini. Wa haddada man ahabbahu bidukhulin nar. Nabi memberikan ancaman neraka kepada orang yang suka diperlakukan seperti ini. Ilman bi anna al-ihtiram la yakunu bil qiyam. Perlu diketahui penghormatan itu tidak dengan berdiri, bal yakunu bitta'ah, bahkan dengan ketaatan. Wa imtithalil amr, memenuhi perintah. Wa ilqa'is salam, memberikan salam. Wal musafahah, dan bersalaman. Wa ghairiha minal adab, dan selainnya dari adab. Yang kedua, min wajibil muallim an yuallima thullabahu al-isti'anah billah. Secara praktek, hendaknya seorang guru mengajari murid-muridnya untuk senantiasa isti'anah kepada Allah. Tanamkan. Untuk senantiasa minta tolong kepada Allah. Mohon kepada Allah. Bukan kepada yang lain. Karena seperti yang kita ketahui, di masyarakat ya, banyak orang yang isti'anah bi ghairillah, mohon bantuan dan pertolongan kepada selain Allah. Datang ke para dukun paranormal ya, untuk minta tolong atas problematika yang dihadapinya. Apakah kecurian, atau ingin kesuksesan, atau lamaran kerjaan, atau yang lain. Maka hindari itu semuanya. Tanamkan pada santri dan anak didik untuk senantiasa mohon kepada Allah. Mungkin dengan kita langsung ngomong seperti itu, atau kalau itu suasana pendidikan anak-anak, perlu dikasih contoh cerita, ya kan? Bagaimana seorang ketika terkena musibah, kemudian minta kepada Allah. Seakan misalnya cerita Nabi dulu, tiga orang yang masuk di dalam gua tertutup. Nah, mereka minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian Allah berikan pertolongan. Nah, ini kalau kita mengajari anak-anak kadang perlu cerita. Yang penting bagaimana tertanam dalam diri seorang anak didik untuk senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa yu'allimuhum, ajari mereka hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sabda Rasulullah kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah," kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah," kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Kemudian yang ketiga, an yuhadzir al muallim thullabahu minasy syirik. Peringatkan murid-muridnya dari perbuatan syirik. Ini juga pokok pendidikan yang sangat penting ya. Jangan sampai murid-murid kita terjatuh dalam kesyirikan. Buat mereka itu tahu apa itu kesyirikan dan larangannya, dan contoh-contoh perbuatan syirik, dan buat mereka itu benci kepada perbuatan syirik kepada Allah. Apa itu syirik? Sarfu ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Berikan contoh. Seperti apa? Kadu'ail anbiya was-salihin wa ghairihim. Seorang yang berdoa kepada Nabi, doa kepada orang soleh, minta orang soleh. Berikan contoh. Ada orang datang ke kuburan, ternyata bukan mendoakan, minta kepada Allah untuk keselamatan mereka, malah minta kepada yang dikubur itu, "Saya dalam kesempitan, aghithni, berikan bantuan kepada saya. Saya melamar kerjaan, tapi belum tahu diterima atau tidak. Tolong bantu saya supaya diterima." Nah, ini malah minta-minta kepada ahlul kubur, orang-orang yang dikubur itu, dengan anggapan dia orang soleh. Ya, ini adalah kesyirikan. Beri contoh seperti itu. Atau contoh yang lain, ada orang ya ingin membangun jembatan karena kekhawatiran jembatan itu nanti enggak berlangsung lama, enggak awet, atau akan diganggu. Diawalilah pembangunannya dengan apa? Menyembelih seekor sapi, kemudian kepalanya ditanam. Yang seperti ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Dia menyembelih bukan karena Allah, tapi karena takut kepada selain Allah, makhluk-makhluk halus yang mau mengganggu dia. Diyakini seperti itu. Beri contoh-contoh seperti itu. Nah, ini perbuatan syirik. Tidak boleh yang seperti ini. Nah, kita melakukan seperti itu, yakni memberikan protek yang kuat pada anak didik kita agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Kita mengikuti Luqman Al-Hakim, bagaimana wasiatnya kepada anak, mendidik anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini ditanamkan pada anak rasa benci kepada kesyirikan. Syirik itu kezaliman. Ini kan menanamkan rasa benci terhadap perbuatan kesyirikan. Nah, dan begitu seterusnya. Ini pendidikan yang sangat penting pada anak-anak kita. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Ta'lim pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.